Saya dah buat dua orang nak, nak rekam. Eh, Hanal hebat. Boleh nak tahu nak. Pengajian Syamsiah, halaman 66. Sungguh terbenarlah nakir aam pada titik masada nakir akas. Wate terbenar nakir aam atau titik masada nakir akas, maka terbenarlah in akas atau titik aam dengan kembali nakir kuno. Jadi menyon nakir aam terbenar kepada seluruh nakir akas berarti in akas terbenar kepada titik aam. Bahwa mengalurnya mustahil. Menyon apakah in akas subuh pada titik akhrat aam yang mustahil. Karena wadidah juga nyo akhrat di aam hendaknya akhrat aam berdua daripada akhrat akhrat. Menyerah juga akhrat akhrat subuh pada seluruh akhrat aam kemarinnya hanali umum aam bagaimana aam dengan akhrat. Maka yang mustahil terbenar akhrat kepada titik masada aam yang mustahil. Maka tidaklah kullu la insan la hayawan itu lagi yang berarti Pak la hayawan la insan yang nakir akas la hayawan nakir aam. Jadi menyonakir akas lebih umum daripada nakir aam. Berarti la insan lebih umum daripada la hewan. Menyela insan lebih umum daripada la hewan, maka tidaklah titik la insan itu la hewan. Itu berarti jadi menyelah nyo lagi ya. Sedangkan la insan aam, la insan nakir akar lebih umum. Ini menyebutkan kullu la insan la hewan sama dengan kullu aam akas. Maka tidaklah kullu la insan itu la hayawan. Wa illa menyukur dari kena buka kanyo, sungguh adalah kullu la insan itu la hayawan. Kami yang buat tidak berarti nyo guna ini pada Isa. Maka tidaklah Isa kena buka Nabi. Maka tidaklah, maka bukan kullu la insan itu la hayawan. Menyalah darinya berarti butuhilah kululah sanlah hewan. Dengan tak lembaran orang yang pun konang tak konang tak lembaran. Jadi tidaklah kululah insan itulah hewan. Wailah menyangkut darinya sungguh kululah insan itulah hewan. Menyangkut tidak, menyangkut salah berarti butuhilah kululah sanlah hewan. Dan menerima akad dia kepada kullu hayawan insan. Kami kullu la insan la hayawan. Yang kol insan kol hayawan berarti titik hayawan insan. Menunggah adalah apakah titik hayawan insan. Karena hayawan lebih dua daripada insan. Supaya titik hayawan adalah insan. Yang tampak bandai buat kalau nak buat kue ni, nama ni gelap pun kau oyo. Kau orang daerah ini, gelap aku kuat dah. Kau tu, gelap malah. Kau beri anak beri betul tu, dia beri betul tu. Kau dah kuat tu, kau mungkin dah nak kuat tu. Kau mungkin dah nak kuat tu. Ngaujian apa? Gimana? Kau ni ada ngaujian. Bagian kampung. Bagian. Yang guru kuliah nak balik lah. Oh nak bulu ataupun gamaku nalain kedani kedani bahwa tidaklah titik masada nakir akas itu titik masada bagi nakir aam ataupun gamaku pula bab sabda sungguh-sungguhlah sesungguh titik nakir aam itu nakir akas titik nakir aam itu nakir akas. Yang kita sebut dia itu sebab kedua bohong bahwa titik nakir aam adalah nakir akas dan tidaklah titik nakir akas itu nakir aam. Banyak yang berbohong Mekah. Dari dalil pertama kami buktikan bahwa tiap-tiap nakir aam itu menjadi nakir bagi akas. Maka jika adalah tiap-tiap nakir akas itu menjadi nakir pula bagi aam. Oleh nakir aam menjadi nakir bagi mandu Mekah, bagi nakir akas dan nakir akas pun adalah nakir aam. Sungguh adalah nakir dan itu tasawi. Berarti sama luai enamu khusus. Ya kan? Jadi tiap-tiap nakir akas adalah nakir aam dan tiap-tiap nakir aam adalah nakir akas. Berarti antara nakir aam dengan nakir akas tasawi. Yang memangnya berarti tiap-tiap nakir akas adalah nakir aam dan tiap-tiap nakir aam adalah nakir akas. Berarti antara dua buah nakirnya tasawi. Menyangka tasawi maka adalah dua buah ini tasawi pula. Baiklah. Baruna tasawi pada nakir, kenyabila tasawi pada ini, ni tasawi pada ini, maka tasawi pada nakir. Memerlukan tasawi pada nakir, berarti ini tasawi si antara insan dan hewan, tasawi si ini antara insan dan hewan tasawi. Sedangkan pembahasan kita ini tentang umum khusus mutlak. Nisbah antara dua bukti yang umum khusus mutlak. Ya, antara dua penyakit ke umum khusus mutlak. Tetapi umum khusus mutlak itu nakit khas dengan am daripada nakit am. Mereka itu tidak tahu pada nakit mengakibatkan tidak tahu pada ini. Sedangkan mutlak tidak tahu pada ini. Ada Al-Qur, ini juga kias Allah. Oh, nakulu wadatan, agakku najaran ini tidak menjadi. Dari yang jelek, bermulaan terbenar ia atas sebahagian nakit akhas. Bermulaan terbenar atas sebahagian nakit akhas. Hukuman karena untuk memastikan bagaimana umum antara umum dengan nakir dengan akar dengan nakir akar nyok am terbenar kepada sebahagian nakir akar gimana cara pegang menggunakan pegang aku kakak gelang dulu gelang dulu pegang aja sudah main dulu. Antara insan dengan hayawan, kayaknya umum hayawan. Kumana umum hayawan? Nah hayawan pada insan dan nah hayawan pada bukan insan. Bukan insannya dengan laki insan? Insan yang insan. Kameng. Ini dia bukan insan. Tapi hayawan terbenar pada insan, pada in akas dan terbenar pada bukan insan yaitu pada kami. Ini bukan cita hayawan. Hayawan menoam. Jadi am terbenar ia atas sebahagian nakir akas. Apa? Ayo. Karena insan umum hayawan umum insan khas nakit daripada insan kon insan di antara yang kon insan ada yang hayawan ada yang bukan hayawan buat kami bukan insan berarti juga bukan insan tapi ke kami yang nak kami yang termasuk masada daripada nakit insan terbenar yang terbenarnya adalah hayawan jadi am terbenar atas sebahagian nakir akas. Jadi pun, Pak Melit saja. Ya, Pak Melit ikut nyanyi. Ini benda bergerak, ya itu. Benda tetap, jadi betul-betul benda bergerak, kabur. Jadi, pakai dana topi, Pak Melit, mulai. Mulai tak beri, tawar-tawar, kayak itu, belum. Jadi, am bukan nakir. Umar Khan tanya, umum, khusus, mutlak. Berarti antara am dengan fa'. Tapi yang kita bicarakan bahwa nakiyat am juga khusus. Banyak dalam perkara nakiyat am khusus. Betul. Karena am berarti diri am. Ain am dalam diri am. Dan benar atas sebahagian nakiyat akal. Tupu terbenar karena untuk memastikan bagaimana umum. Karena bagaimana umum? Apabila am tidak diperdapatkan pada nakiyat atas, berarti yang am cuma pada atas. Memenuhi am cuma diperdapatkan pada atas. Dan itu am. Karena barukah kok am apabila lagi diperdapatkan pada sebahagian nakiyat atas. Berarti ji ada pada akad dan ada pada nakiyat akad. Maka ji umum minona idena minonotona dan umum dari yang tahqiq dari umum wujud ji pada sebahagian nakiyat akad untuk memastikan bagi umum ji. Karena menyekol lagi yang hanya jadi umum. Minona maka tidaklah sebahagian nakiyat akad itu jadi nakiyat bagi am. Sebahagian nakiyat akhas bukan nakiyat bagi am, tetapi inya am. Bagaimana? Insan, nakiyat insan, la insan. Apa la insan? Kameng. Kamengnya bukan nakiyat bagi am, tetapi diri am, diri hewan kamengnya. Kamengnya diri hewan. Menjadi insan itu nakiyat la hewan. La insan. Kamengnya la insan, berarti nakiyat insan. Menyatakan nisbah kepada hewan, kamennya bukanlah hewan, tetapi diri hewan. Nah, jadi sebahagian nakiyat daripada akhad bukan nakiyat bagi am, tetapi memang inam. Berarti ini membuktikan bahwa nakiyat akhad dengan luar, sehingga sesuatu yang inam li akhas jadi nakiyat katanya. Maka membuktikan bahwa nakiyat akhas lebih luas daripada nakiyat aam. Maka tidaklah sebagian nakiyat akhas itu jadi nakiyat bagi aam, tetapi ini aam. Tapi kalau ini dan sampai pada tentu sungguh terbenar nakiyat akhas akhir tiap-tiap barang yang terbenar akhirnya nakiyat aam. Minggai kasih itu bersama Muhammad Tindayan. Hukumnya ini Surahnya hukum lebih dari yang lume untuk membuktikan yang kedua bahwa nakiyat akhas tidaklah fikir masyarakat nakiyat aam. Nakiyat terbenar nakiyat akhas satu titik nakiyat aam dan tidaklah titik nakiyat aam itu jadi nakiyat bagi akhas nyatanya yang dia boleh nikah. Kemudian bangunan dikir juga yang boleh yang anda dikir juga tu nanti ngumpul berapa kok mereka yang boleh dikir pada kemusanik lasada telah nakit akhas ala kulima ya sungguh alaih nakit aam indah yaksi sungguh terbenar nakit akhas atur tiap-tiap barang yang terbenar akhirnya oleh nakit aam indah yaksi yang dirinya menahat datamu pada indah pakol karena dijadikan dakwah itu justru daripada gani dianya menjadikan dakwah itu disukai itu, itu mensaudara itu maksud kebunan. Pernah berantan Thank you. oleh Siti nanti akad ala kulima ya hukuman lagi nanti aam nilai yaksi cuma yang aam nilai pun nanti aam nilai khusus daripada nanti akad bahkan khusus karena terbenar nanti akad akhir ibadah yang terbenar artinya oleh nanti aam nilai yaksi. Nah ini pakar benar itu boleh juga terwajah di. Nah, makanya ada sama maksudnya. Jadi yang tadi wajah terbenar membuktikan terbenar nakir akal atau kikir nakir am. Kau sudah terbenar, yang sudah terbenar hanya mana am dapat. Nakir akal dilemu. Betul, karena kebenaran nakir akal kepada mengandung nakir akal. Hei, ini yang nyumbung di nyumbungan. Tapi terbukti baginya. Jadi bukannya ini ada sama pada ibarat. Walau merahi lazani bainamu amu mamin wajin laisa bainan nakir talimah amu manaslah. Dan benar bahwa amrun alati yang antara keduanya itu umum diwajib tidak antara nanti keduanya itu umum memaksan tidak mutlakan dan tidak diwajib dan yang dari lamadan instruksi apabila nisbah antara dua kuni itu umum khusus diwajib maka antara nanti keduanya kon umum khusus diwajib dan kon umum khusus mutlak jadi laisa bainama umumun menang bahwa umum karena dua nah umum khusus mutlak nah umum khusus min wajhin menyelisbah dua ini umum khusus min wajhin nakir di kon umum khusus min wajhin dan kon umum khusus mutlak jadi yang mudah bahwa umum khusus mutlak karena kita khabar tidak membalik umum kan di insan dan hewan umum khusus mutlak kendaraan lah insan dan lah hewan umum khusus mutlak di membalik umum. Yang benar umum berat hewan, karena umum berat lahisan bukan berat hewan. Tapi mantap umum sumpulah. Menyelih yang tasawi, tetap tasawi. Ini mudah kainan. Tapi apabila nisbah antara dua roti umum khusus min wajib, maka di antara nakir keduanya tidak ada umum. Baik umum khusus sumpulah maupun umum khusus min wajib. Maka karena sesungguh ini umum. Kalau ini umum, artinya umum min wajhin. Itu takok ia antara in a'am mutlakan dan nakir akad. Padahal tidak ada antara nakir keduanya itu umum, tidak mutlakan dan tidak min wajhin. Jadi bahkan hanya umum khusus mutlak. Fakal hana umum antara nakid umum khusus min wajhin. Karena termasuk dalam umum khusus min wajhin adalah nisbah antara a'am mutlakan dengan nakid akas mutlakan. Punile takutkan takut umum khusus mutlak yaitu insan dengan hewan. Ini insan dan hewan umum khusus mutlak. Tapi menyandara hewan dengan la insan yang umum khusus mutlak. Menyandara insan dengan hewan umum khusus mutlak. Menyandara hewan ataupun la insan dengan hewan di rat insan kacau nakir. Rat hewan kacau in. Yang nisbah kuwaji umum khusus mutlak. Antara la insan dengan hewan. Bakal umum khusus min wajhin karena mutafat la insan dengan hewan pak kaming. Kaming hewan dan kaming bukan insan. Berarti mutafat bukan insan dengan hewan pak kaming. Infirat bukan insan. Pada batin Yang batin terbenar bukan lisan, tapi tidak terbenar hewan. Hewan hanainan, bukan lisan nyawinan. Yang infirat tidak lisan. Infirat hewan pada lisan. Karena menyebut pada lisan, hewan betul, tapi lisan mana betul. Jadi ini infirat hewan. Maka nisbah antara la insan dengan hayawan adalah umum khusus min wajib. Tetapi menyatakan nakit bukan umum khusus min wajib. Nakit daripada la insan, insan. Nakit daripada hayawan, la hayawan. Antara insan dengan la hayawan itu mana mendapat sama sekali. Antara insan dengan la hayawan. Ini yang dapat. Dia benar la insan dengan hayawan. Dapat. Tak kami. Ini la insan. Tapi dia hayawan. Dapat. La insan binyo, hayawan binyo. Tapi binyo la hayawan. Insan. Ini yang dapat. Karena dia kan hayawan, insan kan juga. Maka ini yang dapat antara insan dan la hayawan. Maka nisbah antara nakir keduanya adalah yun. Sedangkan nisbah antara la insan dengan hayawan bunuh umum khusus limwajihin. Tapi wakil dacok nakir kele umum khusus limwajihin. Tapi dapat tabayun yang menang. Man pada tabayun bagaimana umum? Yang kecil terutam nisbah antara nakir umum khusus limwajihin mana umum. Walaupun bak contoh yang lain memang umum dari contoh yang tak buka baru antara hayawan dengan abiyat. Yang punya hayawan dengan abiyat umum khusus di wadihin si. Tapi pada nakiyat ini pun umum khusus di wadihin. Tapi yang secara umum mana-mana. Maka katanya dengan nantinya bercok yang umum anda. Karena na di antara umum khusus liwajibin yang nakiyati tabayun, maka itu tidak ada umum pada nakiyat umum khusus liwajibin. Kita adapun tahqiq umum liwajihin antara keduanya dengan fakon na umum liwajihin antara in aam dengan nakir akhar. Karena sesungguh keduanya in aam dan nakir akhar itu terbenar keduanya pada akhar yang lain. Akhar lain yang dibawa aam menyo aam di hayawan, akhar yang lain berarti kami. Nenek Pak Kamen mendapat dua kondisian binyo, hewan binyo. Dan terbenar aam dengan ketiadaan nakir akhar pada demikian akhar. Pak Indah berarti yang Pak Indah na'am tapi tidak ada nakir akhar. Dan dengan sebaliknya pada nakir aam. Pada nakir aam, nakir gak hewan. Nakir hewan, gak hewan. Berarti nenek terbenar larisan tapi tidak terbenar aman. Bagaimana itu hayawan dan larisan. Maka sesungguh keduanya hayawan dan larisan menempat keduanya pada paras. Dan hayawan terbenar ia dengan ketiadaan larisan pada isan. Dan larisan dengan ketiadaan hayawan pada zaman akhir. Tak, ini harganya berdurah. Ketiadaan larisan itu yang surah yang telah lakukan yang katanya kerajaan ini pada kain dia lalu kebahagiaan wa amma anahu layakumu bayna nakita hima umum aslan. Adapun sesungguhnya pekerjaan tidak ada antara nakit keduanya itu umum sama sekali. Yang wajah umum mereka tidak nyong. Ya nyong wajah umum antara aam dengan nakit akhar. Ino alasan tidak ada umum pada nakit. Maka fahli tabayunil kulli. Maka karena tabayun kulli antara nakir a'am dan in akhar. Jadi hana umum karena nisbah antara nakir a'am dengan in akhar. hak adalah tabayun kulli. Bukan tabayun kulli karena tercegah terbenar-benarnya dari kesabosi. Sebab antara hayawan dengan laisan, antara a'am dengan nakir akhar, mana pernah mendapat sama sekali. Tiap-tiap insan bukan paras, Kitip barat bukan lisan. Ini tak boleh bunyi berarti kan? Tak lisan dengan barat. Karena sah juga kalau itu kalau saya bilang pria. Tapi ada hewan dengan nabi ya, jadi aku tak saya bilang pria. Kitip hewan bukan putih. Kitip putih bukan hewan. Ada putih berarti bukan hewan. Ada hewan berarti bukan putih. Benar-benar. Nah hewan berarti putih. Benar-benar. Berarti ini dia tak boleh bersih. Karena yang kita pegawai dengan dua orang saya dibat Jusia menyuruh antara insan dan marah dua orang saya dibat kuliah. Makanya kata Yun, kuli. Dan berulang kata Yun Juti itu adakala umum memadihin atau kata Yun kuli. Tabayun Jusi yang terbina kepada dua buah salibah pun jusia ada kala umum miwadihin ada kala tabayun kuli. Jadi pada umum miwadihin ditular salibah jusia dua buah. Bagaimana adalah hayawan dengan amiyah ini ditular salibah jusia nisbah antara hayawan dengan amiyah umum miwadihin. Pada akhirat sebahagian hayawan bukan putih, sebahagian putih bukan hayawan karena kalian jusi. Dan pada tabayun kuli pun jid pegar dua buah salibah jusia. Nah salah dikatakan sebahagian insan bukan karas, sebahagian karas bukan insan. Nah salah. Apakah salah kalian jusia ketika sumut ada jalan kuliah sebahagian insan hayawan. Salah atau betul? Betul. Sebagian insan, hayawan. Betul. Sebagian itu, hayawan sih. Mahal, bukan dong. Tentang dia adalah kan sebagian hayawan kita nanti yang kalau dia menunjuk ini kakak menunjuk, menurutkan sebagian sebagian ini, nama dia yang bukan menunjuk. Pada dia pulang sesuatu nama dia bukan menunjuk. Pada dia pulang pulang dari ujian. Kau saya tak pernah dipulang. Pasti kulit ini kan, kulur ini kan, menung naik ujian. Kau saya pulang, kan ini, dan aku kan, ini dia kan. Kulur ikut ujian nanti bero. Dan aku kan hidro dalam ini kan, ini. Itu kan, ada. Makanya mengikhbarkan dengan ba'an pada hal hukum subuh kepada kulur, kan ada. Jadi ketika hukum subuh dan kejalan kuliah dia tak berkejalan jusia. Makanya pada nisbah antara dua khusyik yang nisbahi adalah tabayun kuli, dia tak berkenan dua orang salibah jusia. Antara insan dan marah misalnya kulu insan marah kulu insan leza marah kulu marah leza insan berarti yang jelas tabayun kuli karena tak berkulu tapi misalnya kulu sebagian insan bukan marah, sebagian marah bukan insan. Betul kita mana? Berarti salibah kan kalau diduti nanya. Maka tabayun juz'i diperdapatkan pada umum min wajhain dan juga pada tabayun kulli. Jadi kejut hang pilih tabayun juz'i mantam hukumnya. Gimana? Kejut hang pilih tabayun juz'i untuk nakid daripada hukum min wajhain. Ya, tabayun juz'i. Jadi pada nisbah antara nakid umum khusus wajib. Tabayun kuli, tabayun juz'i, nah pada umum khusus wajib. Tabayun nakid pada diri umum khusus wajibnya tabayun juz'i. Dan pada tabayun kuli pun nah tabayun juz'i. Karena tabayun juz'inya lebih luas daripada tabayun kuli. Untuk nisbah aja. Nisbah. Nisbah antara nakid daripada umum khusus wajib. Ha, aku juga tabayun juz'i mentang pilih. Karena faraji nah yang tabayun juz'i. Ini tabayun juz'i nama lu. Nama lu. Nama lu. Cuman pilih itu matan kalau itu juga. Hana juga bukan nisbah. Cuma juga hana mu sekali. Hana juga nak tabayun juz'i. Hana dulu lah. Kalau lebih cocok lagi apa tu lah tabayun. Okey. Aku jalan yang tunggu tadi nanti. Ini ngomong dari yang kadang-kadang. Jadi kita cocok pikiran ke Najib Ulama dan nisbah antara nasihat umum khusus min wajib adalah tabayun juz'i. Cuma pakai mana kemenang karena dalam nama nisbah ini kok mana yang dinamakan standar berbau tasawi tabayun kuli umusun telah umusun wadih tabayun kusinyo na di dalam tabayun kuli dan na dalam umusun telah berarti yo satu ibadat yang sumur kepada dua komis bahaya kanan tabayun juz'i satu ibadat yang sumur kepada tabayun kuli dan kepada umum khusus minwajin. Jadi menyedapkan misbah antara dua di tabayun juz'i sama dengan belum terjawab karena perlu membedakan antara kebun misbahnya apakah misbahnya tabayun kuli atau umum khusus minwajin atau umum khusus mutlak atau tasawi. Hanya dalam jenis-jenisnya. Jadi dari segi nyantul maka lain kumatan hanya dicok tabayun juz'i sebagai nama nisbah karena tabayun juz'inya ada di dua nisbah. Apa? Yang kedua tabayun juz'i itu ada dalam umum minwajin atau tabayun kuli. Yang kedua itu kami bisa ibarat itu tabayun juz'i itu punan ya. Tapi nama nisbah itu hana. Baik itu nisbah yang kue jadi benar pak. Kue boh model nisbah dengan yang itu. Makanya kalau di luar daripada kue di dalam daripada kue tapi dua orang kita pada tabayunnya pada umum minwajinnya. Karena sesungguhnya dua hukum apabila tidak terbenar keduanya pada sebahagian surah dua buah hukum antara hayawan kah dengan insan atau rumput apabila dua buah hukum yang hanya terbenar pada sebahagian surah hanya mendapat pada sebahagian surah maka jika tidak terbenar pada satu surah sama sekali oh benar tidak terbenar pada sebahagian hanya terbenar pada sebagian surah. Mana hanya terbenar pada sebagian surah? Naruran hanya sampai luar. Yang ada kala memang hanya terbenar pada satu surah sama sekali, maka kita bayar kuli. Jadi antara dua hukum bila hanya sampai sama sekali kita bayar kuli. Waila menyona pernah sampai pada sebagian surah dan na juga hanya sampai pada sebagian surah. Makanya umum min wajhin. Maka ada pun terbenar tabayun juz'i atau umum min wajhin dan yaitu tabayun kulli ada pun terbenar tabayun juz'i atau umum min wajhin dan atau tabayun kulli itu hanya dipelajari daripada takok tabayun juz'i bahwa tidak ada antara keduanya itu umum sama sekali. Adapun terbenar tabayun juz'i atau umum miwajin dan atau tabayun kulli tidak melazimi hanya lazim daripada takok tabayun juz'i oleh bahwa tidak ada antara keduanya itu umum sama sekali hanya lazim itu hanya umum. Hana pasti umum juga, pasti hana umum hana. Akhirnya baca kami itu. Lepas itu bukan lamatan, bukan buku nabi umum. Lamatan buku nabi umum. Kedengku syare, hana pasti nabi umum, tapi hana pasti umumnya. Adalah menyatakan diri umum khusus min wajib kenyana umum menyatakan tabayun kuli hana umum hana pasti umum yang betul kan pasti hana umum sedangkan ibadah maka tidak ada antara keduanya itu umum masalah ada mana? Baik tidak ada umum tidak pasti umum karena boleh jadi umum nah. Kecil juga dunia terakhir itu benar bu? Tak mungkin kalau kita tak boleh rezeki, yang kata bu. Yang kau yang dikira ini nama. Hana pasti naumu, kau pasti hana umu. Yang mana barang itu? Adapun terbenar tabayun juzi, ada umum yang wajib dan ada tabayun muli, itu tidak lazim daripada takok tabayun juzi oleh bawah. Tidak ada antara keduanya, itu umum sekali. Faiz kota, maka tidak ada hukum. Bermula hukum dengan wasuh a'am min syik min wajib. Tidak ada antara nakib keduanya, itu umum sama sekali, itu baik. Menyebabkannya berarti salah, karena kebukaan hanya umum. Kemudian, bunuh yang jangan ibadat antara a'am min wajib tidak ada antara nakib keduanya itu umum sama sekali. Menyebabkan kata pegang, habangnya batil. Bahkan batil, karena hayawan a'am daripada abiyat min wajib dan antara nakib keduanya itu umum min wajib. Upadai juga hanya umum sama sekali. Yang menyelarinya itu pada dulu. Bagi berapa berdebat, kalau berdebat nanti. Tapi arahan, ini lagi yang terang, maka kamu jawab. Bermula-mula daripadanya, sesungguhnya pekerjaan tidak lazim bahwa ada antara nakib keduanya itu umum dan wajib. Maka tidak maka iska. Jadi kalau dibuka hanya umum, hanya lazim umum juga. Jadi kadang mana lain yang nampur di ibadah konon tidak ada umum sama sekali. Maka ini hanya lenteh umum, walaupun lain. Jadi kalau hanya lenteh ketika debat bahasa dalam yang terhukum itu sah. Tapi ini hanya debat dalam hukum. Oh, nak ada pun bangunan sama yang dulu. Lalu pada jika mereka lelaku antara nakir keduanya itu umum yang memenang itu semua dibifaedah yang akan umum pada sekalian juga. Jadi bukan yang kemudian antara nakir umum khusus bin wajib na umum maka madunna pada hana maka kegahana karena akam yang didatangkan pada ifan hanya dia itu kuliah hadu sebabnya berapa apa kuliah hadu yang berapa kuliah hadu kah hadanya dia menyebabkan na umum berarti kuliah berapa hana hana kuliah daripada pegangnya terbina pada sebagian. Faedah pada, maka pada itu ditipu. Tidak ada antara nakir keduanya itu umum sama sekali. Ada-ada itu rahmat bagi ijab kuli. Jadi boleh juga hanya umum yang rahmat bagi ijab kuli. Itu rahmat menjabat kuliah. Rahmat menjabat kuliah tidak rahmat menjabat kuliah. Jadi apa yang apa-apa kuliah yang menjabat kuliah sabit pada seluruh nakid umum min wajib itu umum. Ibu mana maknanya? Menyemenang sebelah dengan menjabat kuliah maknanya tiap-tiap afrat daripada umum khusus min wajib nisbah antara nakid keduanya adalah umum. Yang menanggara mantungannya tak apa? Kau maknanya yang lainnya nyentuh berarti kuliahnya tak apa? Wajah terama kuliah pun terama menjelur akrab. Nah, ini mengandung paling itu, mengandung paling. Mana ada yang jodoh? Kayaknya berarti kau mengandung paling. Kau mengandung paling pun anak paling, anak paling jodoh. Kau mengandung, nah yang paling tidak terangnya. Jadi ini apa nanti? Menyodorkan antara nakir keduanya itu. Umum yang kuliah mandung lagi kan kan layanan umum berarti pernah pikir kan mandung berarti kan mandung kan mandung kan berarti nyo adalah salat a'am buat salat umum bukan umum salat maka mimbabil kul kan mimbabil kuliah mandung. Maka kalau itu tidak ada antara nakir keduanya itu umum sama sekali, ada yaitu rahmat bagi ijab kuli. dan bermulalah kok umum pada bahagian surah hanar di penafiatannya. Jadi hanar mentah, hanar kami hanar mentah menyorka berapa ijab kuli nyohana menentang dengan suku bahan. Nah, di mana barang yang takut hanya nyata daripada barang yang tersebut yang misalnya harganya barang oleh nisbah antara nakit dua pekerjaan yang antara keduanya itu umum diwajib. Berarti dari uraian jengku kuno antara nakit umum diwajib hanya umum mengukurkan nisbah antara keduanya mahkum karena juga yang nanggup nafi umum kan nisbah belum berubah. Tetapi nyata tidak ada nisbah dengan umum bahwa bisa dari ketika akan jadi ibadah misalnya memang dengan berulang ketika enak kayaknya cuma ditunjuk kepada hana umum pada nakit keduanya putra sama nisbah fa'la maka ketahui olehmu sesungguh nisbah antara keduanya itu mubayanah dusia kabayu dusia kan? Berarti nisbah antara dua nakit umum lagi adalah kabayu Yusi, apakah kabayu Yusi? Karena dua bokin apabila ada di tiap satu daripada keduanya dan sekira-kira terbenar dia tanpa yang lain ia adalah dua bokin pula lainnya sebab menyewandara dua bokin terbenar satu tanpa yang lain antara nakit pun terbenar satu tanpa yang lain dan karena kamu menggunakan dengan kabayu Yusi melainkan ini pada sebab mana kabayu Yusi ya kan? Mana kabayu Yusi terbenar satu tanpa yang lain. Nanya hayawan tanpa pe, nanti tanpa hayawan, mana kata industri? Jadi antara nakit umum khusus minyak ini dengan si terbenar nakitnya tanpa nakit dan nakit tanpa nakitnya ketika nakitnya makanya yang mana kata industri? Jadi makanya sebab di sini adalah kabayu industri. Untuk zaman mana juga di pengusaha ni, berarti pun orang juga. Karena kabayu industri tidak keluar daripada pur dan bukan salah satu daripada pur. Bagi mencakup pada kabayu buli dan umum khusus minuman ini. Jadi dan juga kabayu jumlah yang terasing, anjir. Tidak untuk tebak. Dan kun kabayu industri, mana jelas ya? Apakah umum khusus minuman ini atau kabayu buli? Yang kita jelas, maka mana ikun. Tapi menyebabkan kosong hat, mana ikun. Jadi nisbah kabayu industri. Thank you.